tangga makrifat ada empat, dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah anak tangga yang keempat, yaitu khusyuk. Sebelum ini, anak tangga yang pertama uzlah, anak tangga yang kedua bertaubat, anak tangga yang ketiga berzikir, dan anak tangga yang keempat adalah khusyuk. Anak tangga yang keempat ini lanjutan daripada anak tangga yang sebelumnya. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan tentang khusyuk ini melalui ayat yang kita pilih untuk menjelaskannya, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan kandungan ayat ini, kita akan membacanya terlebih dahulu bersama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Kemudian kita akan tengok ayat ini terlebih dahulu terjemahannya. Setelah itu kita akan pindah ke tafsir ringkas. Selepas itu barulah kita akan bahaskan ayat ini melalui tafsiran yang lebih terperinci. Allah berfirman, alam ya'ni. Apakah istifham, kata yang digunakan untuk bertanya. Apakah lam, belum atau tidak. Ya'ni datang. Apakah belum datang, belum tiba. Lilladzina amanu, lilladzina bagi orang-orang yang amanu beriman. Antakhsha'a, untuk khusyuk kulubuhum, hati mereka. Lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan juga untuk khusyuk terhadap apa-apa. Nazala, yang telah Allah turunkan atau yang telah turun. Minal haqqi, daripada kebenaran. Wala yakunu, wa dan la, janganlah. Yakunu, mereka itu menjadi. Kalladzina, ka seperti alladzina, orang-orang yang. Utul kitaba, yang diberikan kepada mereka Alkitab. Min qablu, sebelum itu. Sebelum itu, yang mana sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam, yang diberikan kepada mereka kitab suci Taurat, atau umat Nabi Daud, yang diberikan kepada mereka kitab suci Zabur, atau umat Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka adalah Bani Israel. Umat Nabi Isa diberikan kepada mereka kitab suci Injil. Dan janganlah mereka seperti menjadi seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, kitab suci sebelum itu, sebelum mereka itu. Fatala alaihimul amad, fa maka tala memanjang, alaihim atas mereka, memanjang atas mereka atau berjalan masa yang panjang ke atas mereka. Al amad, masa atau waktu. Faqasat qulubuhum, fa lalu qasat menjadi keras, qulubuhum, hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, wa dan katsirun, kebanyakan minhum daripada mereka fasiqun, orang-orang yang fasik. Terjemahan dari awal ayat, apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka itu untuk berzikir kepada Allah dan apa-apa yang telah turun daripada kebenaran, dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum ini, yang mana berjalan masa yang panjang ke atas mereka lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, yang tidak lagi melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan sebaliknya yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Daripada terjemahan tadi dapatlah kita ambil tafsiran ringkas bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman segera untuk khusyuk hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Jangan tunggu masa lagi untuk khusyuk. Sekarang sudah tiba masanya untuk khusyuk. Maknanya jangan tangguh-tangguhkan lagi hati itu untuk khusyuk. Sekarang adalah masanya untuk khusyuk, atau bersegeralah untuk khusyuk hati itu di dalam berzikir kepada Allah. Bukan hanya dalam berzikir, tetapi khusyuk di dalam menjalankan setiap kebenaran yang telah Allah turunkan. Jangan contoh umat sebelum ini, yang umat sebelum ini juga diturunkan kepada mereka kitab suci, sebagaimana diberikan kepada kita kitab suci, kitab suci Al-Quran. Jangan seperti umat sebelum ini yang juga diberikan kepada mereka kitab suci, Taurat, Zabur dan Injil, tapi mereka tinggalkan kitab suci tersebut. Mereka tidak mengingat Allah. Mereka tinggalkan kitab suci, mereka buang kitab suci. Yang mereka perturutkan adalah kehendak hawa nafsu mereka, bukan kehendak Allah, seperti yang disebutkan dalam kitab suci yang mereka terima. Kemudian hati mereka menjadi keras. Apabila hati sudah menjadi keras, tidak akan mungkin lagi melakukan ketaatan. Maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Jadi kamu wahai orang-orang beriman, khasnya umat Rasulullah SAW, bersegeralah untuk khusyuk, jangan seperti umat yang sebelum ini. Jadi ayat ini adalah ayat peringatan daripada sisi Allah ke atas orang-orang beriman, supaya mereka segera untuk khusyuk. Ini ringkasan ayat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Supaya ayat ini dapat kita tafsirkan dalam siri anak-anak tangga ma'rifah, maka kita terangkan terlebih dahulu anak tangga ma'rifah yang sudah kita bahaskan sebelum ini. Sudah tiga anak tangga kita bahaskan. Apabila ini tangga, jenjang. Anak tangga pertama, taubat. Anak tangga kedua, anak tangga pertama, uzlah. Mana? Tak ada. Tak apalah, kita buat di sini saja. Yang ini uzlah. Anak tangga kedua, taubat. Anak tangga ketiga, zikir. Dan anak tangga yang keempat adalah khusyuk. Ya, baik. Uzlah. Sudah kita terangkan sebelum ini, uzlah maknanya menjauhkan diri daripada pengaruh selain Allah. Itu makna uzlah. Bukan menjauhkan diri daripada selain Allah. Tak akan mungkin kita menjauhkan diri daripada selain Allah. Sebab kita ini memang apabila hidup di dunia ini pastilah bergantung dengan apa-apa perkara dalam kehidupan di dunia ini yang menjadi hukum sebab akibat yang telah Allah letakkan. Umpamanya kita tidak akan mungkin melepaskan diri daripada dunia, daripada bumi, sebab kita memang berdiam di muka bumi. Tidak akan mungkin kita melepaskan diri daripada udara, karena memang kita perlukan udara sebagai sebab untuk hidup. Air, rezeki, kemudian pasangan hidup, anak-anak. Bukan maknanya kita melepaskan diri daripada semua itu, tidak. Kita bersama dengan semua itu. Tetapi yang kita maksudkan adalah melepaskan diri daripada pengaruh semua itu. Jadi dia tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan kesan ke dalam hidup kita. Jadi meskipun ada harta, harta tidak mempengaruhi kita. Ada harta, harta tidak mempengaruhi. Tak ada harta pun juga tidak mempengaruhi. Ada pasangan hidup, pasangan hidup tidak mempengaruhi. Tidak ada pasangan hidup pun tidak mempengaruhi. Karena kita sudah melepaskan diri daripada pengaruh atau kesan daripada selain Allah. Jadi yang memberikan pengaruh sepenuhnya ke atas diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehatkah kita, sakitkah kita, dipujikah, didengkikah, semua itu tidak memberikan pengaruh. Nah, itu maknanya uzlah, melepaskan diri daripada pengaruh selain Allah. Bermakna kita hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala saja, meskipun kita menjalani hidup di dunia, makan juga, minum juga, berpakaian juga, berumah tangga juga, membesarkan anak juga dan seterusnya. Tapi meskipun kita bersama dengan dunia ini, tapi dunia itu tidak mempengaruhi kita. Itu disebut uzlah. Tidak seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, uzlah itu masuk ke dalam gua, bukan? Bukan itu yang kita maksudkan dengan uzlah di sini. Uzlah yang masuk sini, kita ulang sekali lagi, yaitu melepaskan diri daripada pengaruh selain Allah. Pengaruh selain Allah. Apabila kita sudah lepaskan diri daripada pengaruh selain Allah, termasuk pengaruh diri kita sendiri, pengaruh hawa nafsu kita sendiri, yang juga kehendaknya ingin kita perturutkan, ingin kita wujudkan dalam kehidupan, tapi kita tak mau. Kita hanya ingin memperturutkan atau mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Anak tangga yang kedua yaitu taubat. Apabila disebut kata kembali, bermakna menempuh jalan menuju Allah. Kembali menempuh jalan menuju Allah. Dan kata kembali juga telah kita bahaskan sebelum ini. Apabila disebut kembali, memang asal kita itu bersama dengan Allah. Di alam ruh kita bersama dengan Allah, di alam rahim kita bersama dengan Allah. Tapi ketika di dunia ini, mulai kita dewasa, hawa nafsu muncul, mulailah kita berpaling daripada Allah, mengikuti kehendak hawa nafsu. Tapi karena kita telah melakukan uzlah, melepaskan diri dari kehendak hawa nafsu dan apa-apa yang mempengaruhi kita di sekeliling kita, maka kita kembali kepada Allah. Bila kembali, bermakna jalan yang kita tempuh menuju Allah semakin hari semakin dekat. Semakin kita melangkah di dalam perjalanan kembali, maka semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hampir kepada Allah dalam bertaubat itu, kita mengisinya dengan berzikir kepada Allah. Zikir taubat, Rabbana zalamna anfusana, atau zikir-zikir yang lainnya, yaitu mengingat Allah. Dan zikir bukan hanya zikir-zikir ucapan di mulut saja, tapi zikir berupa perbuatan. Karena berzikir, sudah kita bahas yang pula dalam pengajian yang lalu, adalah apa saja yang kita buat di dalam hidup yang kita kaitkan dengan Allah, dia adalah bernilai zikir. Kita berumah tangga, kita kaitkan dengan Allah. Ini saya berumah tangga ini karena perintah Allah. Allah memerintahkan saya berumah tangga untuk menjaga diri saya, kehormatan saya, dan seterusnya. Nah, saya berumah tangga karena Allah, lillahi ta'ala, maka dia bernilai zikir. Berniaga juga karena Allah, maka dia bernilai zikir. Akhirnya semua hidup bernilai zikir. Apabila kita isi hidup ketika kembali kepada Allah dengan zikir-zikir yang meliputi seluruh aktiviti hidup kita, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, maka dengan zikir tersebut kita akan sampai kepada satu keadaan. Karena zikir tersebut adalah perbuatan itu melahirkan keadaan. Ini pengajian yang lalu, bulan yang lalu, melahirkan keadaan yang keadaan tersebut disebut khusyuk. Apabila sudah khusyuk, maka dapatlah bersama sepenuhnya dengan Allah. Khusyuk, kebersamaan dengan Allah, yaitu suatu keadaan yang terhasil daripada satu perbuatan yang kita lakukan. Supaya mudah, contoh pengajian inilah kita ambil satu contoh. Pengajian ini kalau dapat menghasilkan keadaan yang khusyuk ketika pengajian. Yang biasa kita dengar khusyuk ini salat khusyuk. Ini biasalah salat, karena dalam Al-Quran disebutkan tentang salat ini, innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tapi yang kita bahas khusyuk di sini bukan hanya dalam salat. Khusyuk yang kita bahas ini adalah dalam hidup. Kalau dalam hidup bermakna meliputi seluruh perkara hidup, termasuk pengajian ini, majlis ilmu ini. Umpamanya sekarang ni, kalau mau lihat kepada anak tangga ini, pertama, anak tangga pertama dalam majlis ilmu ini kita uzlah terlebih dahulu. Uzlah maknanya melepaskan diri daripada pengaruh selain Allah. Ketika sampai ke sini, ke surau An-Na'im ini, masuk ke dalam rumah Allah ini, tidak ada lagi pengaruh selain Allah. Pengaruh selain Allah tak ada lagi. Dalam fikiran tidak, dalam hati pun tidak. Maka tak ada lagi apapun yang difikirkan, dan tidak ada pun yang tergetar dalam hati kecuali Allah. Saya mau memahami kandungan firman Allah. Khasnya lagi malam ini, saya mau memahami kandungan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 tentang khusyuk. Sebagai anak tangga yang keempat, dia tak fikirkan yang lain. Rumah yang dia tinggalkan tak dia fikirkan. Keluarga yang di rumah dia tak fikirkan. Apalagi kereta yang diparking kat luar pun dia tak fikirkan. Sahabatnya umpamanya yang di kiri kanannya pun dia tak fikirkan. Sekarang dia hanya terfokus kepada ayat yang ada di hadapan saja. Orang tersebut, ia telah melakukan uzlah. Karena dia sudah melepaskan diri daripada pengaruh selain Allah. Sudah uzlah sekarang? Masih ingat yang di luar? Yang di rumah? Kalau belum, tak akan mungkin masuk ke anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua, taubat. Kita sudah bahas yang dahulu dalam pengajian taubat. Taubat yang kita masukkan bukan hanya kaitannya dengan dosa saja, tidak. Taubat maknanya kembali, lebih am. Kalau berkaitan dengan dosa, lebih spesifik, khas. Rasulullah sudah tidak ada lagi memiliki dosa. Telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang. Masih bertaubat? Masih. Karena taubat Rasulullah ketika itu tidak ada kaitan dengan dosa. Taubat Rasulullah ketika itu adalah untuk kembali mendekat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Inilah atubu ila Allah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Ni atamarra fi kulli yawmin wa laila, 100 kali sehari semalam. 100 kali bermakna 100 kali untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kita buatlah umpamanya. Kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, jalan sudah dihamparkan, kemudian kita tempuh. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, kembali ini disebut taubat. Taubat. Apabila di sini berada, ini tak ada melakukan dosa apa-apa, di atas jalan yang lurus. Jalan yang benar yang ditempuh. Tidak melakukan dosa. Berdusta tidak, berkhianat tidak, tak ada melakukan dosa apa-apa. Tapi tetap juga disebut kembali kepada Allah. Apabila berdosa, menyimpang dia ke kiri, ke kanan, umpamanya, ini dah berdosa, ini sesat. Apabila bertaubat kepada Allah, bermakna dia kembali ke jalan yang benar. Nah, ini bertaubat daripada kesesatan kepada kebenaran. Daripada jalan yang salah ke jalan yang benar. Ini bermakna taubat juga. Tapi yang kita bahaskan dalam anak tangga yang kedua ini adalah taubat maknanya kembali menuju Allah. Nah, dengan bertaubat semakin hari semakin hampir, atau dengan perbuatan semakin banyak perbuatan di dalam kembali kepada Allah semakin hampir kepada Allah. Dengan apa kita isi ketika bertaubat kembali kepada Allah? Kita isi dengan berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini adalah perbuatan, amalan. Berzikir. Silakanlah berzikir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar, takbir. Alhamdulillah, subhanallah. Ilahi, anta maqsudi, wa ridhaka matlubi. Silakan, zikir apa saja. Dengan berzikir, dengan perbuatan tersebut, nanti hati ini akan tenggelam bersama dengan Allah, melahirkan satu keadaan. Yang keadaan tersebut disebut khusyuk. Ini anak tangga berikutnya. Dengan berzikir, maka naiklah ke anak tangga berikutnya, khusyuk. Majlis ilmu ini adalah majlis ilmu yang kita harapkan untuk kembali kepada Allah. Ini dalam kerangka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Apabila kita berdosa, kita masuk ke majlis ilmu ini, maka malaikat yang hadir bersama kita dalam majlis ilmu ini berdoa kepada Allah supaya dosa kita diampuni. Itu keistimewaan majlis ilmu. Maka majlis ilmu kita ini adalah juga dalam makna kembali kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa si fulan, ampunilah dosa si fulan. Nama kita ni disebut satu-satu. Ampunilah dosa si fulan. Kemudian sampai kita di majlis ilmu ini, kemudian kita berzikir kepada Allah. Maka majlis ilmu ini disebut juga sebagai majlis zikir. Majlis zikir, majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bukan hanya dengan tahlil, takbir, tasbih, tahmid saja, tidak. Dengan menuntut ilmu, menggunakan fikiran, memahami kebenaran dengan hati yang melahirkan keyakinan. Ini disebut majlis zikir. Apabila kita tenggelam dalam majlis zikir ini, yang kita sebut pengajian ilmu ini, majlis ilmu ini, maka melahirkan khusyuk. Tak terfikir yang lain kecuali apa yang kita dengar ini saja. Kita fikirkan apa yang kita dengar ini. Oh, satu-satu kita nikmati betul setiap kata yang ada dalam ayat ini, maka kita merasa khusyuk, tak teringat yang lain. Ada masalah kita sebelum ini yang menyibukkan kita, langsung tak ingat ketika di majlis ilmu ini. Maka majlis ilmu yang kita lalui itu adalah majlis ilmu yang kita lalui dengan keadaan khusyuk. Siapa yang khusyuk sekarang? Tak fikirkan yang lain lagi. Betul-betul dia terfokus kepada pembahasan ini. Apabila sampai kepada khusyuk, maka bermana keadaan, maka dapatlah nanti insyaAllah rahsia-rahsia. Karena khusyuk itu adalah keadaan bersama dengan Allah. Siapa yang bersama dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut untuk menunjukkan bahwasanya Allah telah bersama dengan Allah akan berikan isyarat-isyarat bahwasanya hamba tersebut memang telah bersama dengan Allah. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Abu Bakar di dalam gua Hira, di dalam gua Thawr ketika malam hijrah. La takhaf, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Karena Rasulullah ketika itu betul-betul dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terfikir langsung tentang kafir Quraisy yang sudah sampai, yang akan menangkap, tak terfikir. Karena kebersamaan dengan Allah. akhirnya mendapatlah rahsia kebersamaan dengan Allah, yaitu tidak ada sedikit pun rasa takut terhadap musuh yang sudah ada di hadapan. Khusyuk dalam kebersamaan dengan Allah. Dalam pengajian ilmu. Maka kalau belum sampai ke tahap khusyuk, bagaimana dapatnya lah? Dapatnya. Kalau tidak dapat pada malam hari ini, malam esok. Kalau tak dapat malam esok, malam satu lagi. Dan usahanya lah terus. Sampai ke satu ketika, kita akan mendapatkan khusyuk. Kalau tak dapat juga, tengoklah ke dalam, mungkin ada satu yang kurang agaknya. Mungkin uzlah ini masih belum sempurna lagi. Karena ketika dalam majlis ilmu ini masih lagi memikirkan yang lain. Dan mungkin belum lagi menempuh jalan kembali kepada Allah. Masih dihanyutkan oleh pengaruh dunia ini. Dan masih belum lagi mengisi hidup. Tak akan mungkin dapat satu keadaan yang disebut khusyuk. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah khusyuk anak tangga yang keempat melalui ayat ini. Panjang mukadimah ini. Hampir setengah jam mukadimah. Tapi kalau tak diberikan mukadimah ini, tak nampak nanti kedudukan ayat ini. Padahal ayat ini kita mau letakkan di anak tangga yang keempat. Siri jenjang ma'rifah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah? Tengok ayat ini. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka? Allah menyebutkan satu kelompok saja daripada manusia, bukan semua manusia, tidak. Allah tidak berfirman apakah belum tiba bagi manusia untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah. Tidak. Allah tidak sebut manusia. Tapi Allah sebut orang-orang beriman. Sebab yang akan khusyuk itu nanti adalah orang beriman. Tetapi tidaklah semua orang beriman itu khusyuk. Tetapi yang akan khusyuk itu adalah orang-orang beriman. Boleh faham? Ini bukan permainan kata-kata, anda ini mau menerangkannya. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah? Wahai orang beriman, kalau belum khusyuk, sekaranglah masanya bagimu untuk khusyuk. Jangan cukup hanya dengan beriman saja, kemudian tidak sampai ke tahap khusyuk. Beriman, teruskan dengan membuktikan keimanan, yaitu uzlah, taubat, dan zikir, sehingga kamu mencapai khusyuk bersama denganku, dengan mengingatku. Bagaimana? Boleh faham? Boleh. Kita teruskan lagi. Ini pengajian ini mesti perlahan-lahan. Tak boleh cepat-cepat. Karena tajuknya agak berat sikit. Karena kaitannya dengan pengalaman yang akan kita lalui. Kalau kita belum mendapatkan pengalaman ini. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman ini, mudah kita untuk membayangkannya. Sangat mudah. Contoh bawahnya. Ada seorang hamba Allah, dia sudah punya pengalaman ini. Anak-anak tangga ini. Satu contoh umpamanya, dia terkena penyakit tulang belakangnya ini reput. Maka dia mesti diganti tulang belakangnya. Dia mesti buat pembedahan, mesti diganti dengan besi. Itu usaha yang boleh dibuat oleh manusia. Dia pun sudah pergi ke hospital dan sudah berunding dengan dokter pakar dan memang akan buat. Ini pengalaman jemaah kita juga. Salah seorang jemaah kita di Masjid Al-Hidayah, Taman Melawati. 2 bulan yang lalu, kita menyampaikan nama Allah, Al-Latif. Kemudian kita sampaikan, boleh kita beramal dengan nama Allah Ya Latif ini. Karena di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita supaya kita menyerunya dengan nama-namanya yang penuh dengan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Sampailah kita bahas Ya Latif. Nah, beliau memahami betul makna Ya Latif, kemudian beramal dengan Ya Latif ini, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, memohon kepada Allah. Beberapa hari yang lalu dia datang jumpa saya, sudah mengamalkan ya Ustaz. Kemudian beberapa hari yang lalu, ini kata beliau lah, pergi lagi ke dokter. Kata dokter tak payah buat pembedahan karena tulang tersebut sudah baik, tak perlu nak masukkan besi lagi ke dalam tubuh belakang itu. Ikut akal fikiran, nah mungkin tak boleh difahami lah. Tetapi apabila ia berlaku, bagaimana nak memahaminya juga? Maka memahaminya bukan dengan akal fikiran lagi. Memahaminya dengan apa sekarang? Dengan hati yang beriman kepada Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Apa yang tak boleh, apa yang tak boleh Allah buat? Tak ada, semua Allah boleh buat. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakuna lahu kun fayakun. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kita pun dah baca ayat ini. Dan beliau pun telah mendapatkan pengalaman di dalam kehidupan beliau sendiri. Nah, apabila pengalaman ini ada, terasa ini apa yang kita sebut ini, terasa uzlah, meninggalkan pengaruh selain Allah. Yang memberikan kesembuhan kepada saya pada hakikat sebenarnya adalah Allah. Itu uzlah itu namanya. Yang menyembuhkan hanya Allah, seperti perkataan Nabi Ibrahim, "Idza maridtu fahuwa yashfini." Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Doktor tak menyembuhkan, obat tak menyembuhkan. Doktor sendiri sakit, obat tidak. Obat yang sama diberikan kepada dua orang yang berbeda. Satu sembuh, yang satu lagi kematian yang dia dapatkan. Obat sama, penyakit sama, yang memberinya pun doktor yang sama, di hospital yang sama, waktu yang sama. Nah, mengapa berbeda? Sebab di sana ada yang menguruskan kesembuhan itu, Allah. Uzlah, kemudian kembalilah kepada Allah. Taubat, kembali kepada Allah. Apabila kembali kepada Allah, Allah akan terima. Allah sangat suka sekali kepada hamba yang kembali kepadanya. Suka Allah kepada orang yang bertaubat lebih daripada suka seseorang apabila dapat kembali untanya yang hilang di padang pasir. Untanya yang bawa semua barangannya hilang, dia sedih. Kemana nak jalankan, nak teruskan perjalanan ini? Dalam keadaan sedih seperti itu, datang untanya mendekatinya, dia akan gembira. Begitulah gembira Allah apabila hamba itu datang kembali kepada Allah. Dia tenggelam, kembali kepada Allah. Apabila Allah menerima hamba yang kembali, Allah akan uruskan hamba yang kembali ini. Wahai hamba yang kembali, apa hal lo? Apa masalahmu? Oh, kamu sakit, aku akan uruskan. Yang menetapkan penyakitmu adalah aku. Sekarang yang ku minta daripadamu, kamu mengingat aku atau tidak di saat kembali? Berzikir kepada aku tidak? Ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Hamba itu pun ingat kepada Allah, kemudian hanya sepenuhnya mengingat Allah, yang lain tak teringat lagi. Sampai ke taat khusyuk, Allah tak akan sia-siakan hamba yang khusyuk. Maka diberikanlah limpahan karunia yang kita sebut rahsia tadi, mendapatkan kesembuhan meskipun tidak melakukan pembedahan. Nah, ini hamba yang punya pengalaman, dia mudah memahaminya sebab dia mengalaminya sendiri. Bagi orang yang tak mengalami, itulah yang payah sedikit. Sebab dia tak punya pengalaman. Apabila punya pengalaman, maka mudah. sudah tiba masanya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah. Mana Allah inginkan tingkatan yang paling tinggi itu, yaitu satu keadaan yang kita usahakan dengan memulakan menjauhkan diri daripada pengaruh selain Allah, kembali isi hidup ketika kembali kepada Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan. Sekarang apa makna khusyuk ini? Khusyuk. Jadi tak semua orang beriman khusyuk. Tetapi untuk mendapat khusyuk mestilah beriman kepada Allah. Apa makna khusyuk ini? Secara bahasa khusyuk ini maknanya rendah. Kemudian juga secara bahasa makna khusyuk ini adalah tenang. Rendah, tenang. Ini secara bahasa. Rendah, tenang. Bahasa ini dia akan lebih memudahkan kita untuk memahami makna khusyuk ini. Rendah, tenang. Orang yang khusyuk yang rendah, apanya yang rendah? Hatinya yang rendah. Orang yang khusyuk adalah orang yang tenang. Apanya yang tenang? Hatinya yang tenang. Bila hati itu rendah, apabila nampak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bila hati itu tenang, apabila bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati itu akan rendah, bila hati itu akan tenang, kata kuncinya ada pada ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Silakan bacalah beberapa ayat, umpamanya ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Minta tolonglah dengan bersabar dan dengan mendirikan salat. Sesungguhnya mendirikan salat adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang tak akan bertemu dengan Allah. Semua akan bertemu. Tinggal lagi sekarang yakin atau tidak. Ada yang tak yakin, akhirnya dia menyimpang. Orang yang menyimpang, yang melakukan pelanggaran ini, karena dia tak yakin dia akan kembali. Kalau yakin akan kembali, tidak akan berani melakukan pelanggaran. Tidak akan mungkin melakukan pelanggaran. Karena semua yang mau, yang semua yang kita buat ini akan kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah ketika kita kembali ke hadapan Allah. Tak akan mungkin melakukan pelanggaran. Akan takut melakukan pelanggaran, satu, dan akan takut bertemu dengan Allah apabila melakukan pelanggaran. Ada berapa takut di sini? Ada dua takut. Tapi karena tajuk kita ini bukan tajuk takut, tajuk khusyuk, maka kata takut ini kita letak sebagai penjelasannya, bukan sebagai yang dijelaskan. Yang dijelaskan sekarang khusyuk. Nah, karena takut apabila melakukan pelanggaran, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka dia takut melakukan pelanggaran karena nanti dia sendiri yang akan tanggung akibatnya, bukan orang lain. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ah, dia pun takut melakukan pelanggaran. Takut. Satu lagi takut, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena pelanggaran tersebut adalah yang dilarang, jangan buat. Kemudian dia pun buat juga. Bermakna kalau dia buat juga, maka Allah akan menetapkan hukuman untuknya. Maka dia takut Allah akan menghukumnya nanti apabila dia melakukan pelanggaran. Ada berapa takut? Dua takut. Takut kepada Allah, ia adalah yang asli sebenarnya, yang asal, yang utama. Takut kepada selain Allah itu adalah berada di bawah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya manusia tak takut. Akhirnya tak pernah mendapatkan khusyuk di dalam itu. Allah buat permisalan dengan gunung. gunung itu khusyuk. Di saat Al-Quran turun kepada gunung, maka gunung pun khusyuk, bergegar, hancur. Kerana takut kepada Allah. Siapa tahu apa ayatnya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung. Gunung adalah makhluk yang keras, kokoh, kuat, tegar, terpacak ke dalam bumi. Bukan macam onggokan pasir. Kalau onggokan pasir ini tak ada kekuatan. Datang angin kencang, habis sudah berhamburan. Tapi gunung ini keras, kokoh, pasak bumi, jauh ke dalam. Tetapi apabila Quran diturunkan ke atas gunung yang keras ini, la ra'aitahu, niscaya kamu akan melihatnya, khasyian, akan khusyuk, mutafaddian, pecah. Apa sebab? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Imam Qushairi menerangkan dalam tafsir beliau, mengapa jadi takut jadi pecah? Kerana takut. Takut kepada azab Allah. Takut kepada murka Allah. Takut kepada apabila Allah menetapkan keburukan ke atasnya. Tapi kerana ayat ini ayat permisalan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَجْرِبُهَا لِلنَّاسِ, itulah dia permisalan, perumpamaan bagi manusia. Maka Imam Al-Qushairi menyebutkan, kalaulah gunung itu punya akal, punya otak untuk berfikir, sehingga dia memiliki pengetahuan, niscaya dia akan khusyuk. Dia akan takut. Begitu juga manusia. Ini menurut Imam Qushairi. Apabila manusia itu betul-betul menggunakan akalnya, otak yang ada di kepalanya, sehingga dia mendapat pengetahuan, niscaya dia akan takut, dan takut itu akan menghantarkannya kepada khusyuk. Tapi sayangnya ramai daripada manusia meninggalkan fungsi akal, sehingga tidak melahirkan rasa takut dan tidak pernah mendapatkan khusyuk di dalam hidup. Akhirnya hilang peluang untuk sampai kepada kedudukan yang bersama dengan Allah. Karena khusyuk itu